Matius hondongam 10:6. Desana kana ka tolang ka kalibuan na Parisi, sola tolang ka kalibuan na Saduki, melo lompeangan tuntunga subbe pong Yesus. Yana pelambiim ananawanni, petaikan ni tanda memenga-menga, anamalaki isang kiwa, butu ya busik da kome suhuga. Sapo na timba di pong Yesus nawa, maka lalen du aluan na malai bihilangi, manasa analamu uayai, lakulla opi makale. Anna makak mebengi anna makkuk dun ni kaliane, tak malah talamua a, lauhan nallo. Tadi misan na usik la tanda ke lauhan ni, anna lakulla, sapo tak leko a ia misan numpe kalembasan ninde tanda dipadadi ilan nala alak muak tento mai. Melok kok laku padadian tanda memenge-menge, akai kok tutubu lapik temo sangi mak gauk kadake kok, anna tak kok manonton laku puang ala ta'ala. Sapo tak lah dipada diangkuak tanda memenge-menge senga, suliwanna tanda memenge-menge lada dilaku kaleku, umba susi da dilaku kalena Nabi Yunus Yolona. Puhai mak tulak puang Yesus, yalek bau numpele indo tau. Tapana landai libam lamban libanna lekbok Galilea puang Yesus sola pasikolanna, yamane nakilalahi pasikolanna nawa. Tak kia umbawa hoti. Watue tato siampu umpa kaingak pasikolanna nawa. Lama jaga manapa kuak to'o, dan anak kadaki kuak bibik hotin na toilang kakalebuan na Parisi, anak toilang kakalebuan na Saduki. Tapan anak hingi pasikolana, ya sipak tulak-tulak unawa. Umbak ya heti anak makada susi, maka tak kia umbawa hoti. Sapok naisan puang Yesus dionain do na tulak pasikolana, nasuh makada nawa. Awa nasik da padani pipiak bululak lahi kamatap pasamu. Akan nafsi timba-timbai hako iko dio napak dena hotimu. Tak liu pia isang anatama pikihamu. Ana tak toya umbai ungkilalai indolesuk le. Lima hoti ku pia-pia. Ia malaa umpak tahyal lako tau lak bili masakbu. Ana sanaka-naka pole pibaka tak nandiande uhempunna. Ana susitoi duka indopitu hoti. Malah umpak deak lak biapak sakbu tau. Anna sanaka-naka pole piduka bakau hempuna tak nandiande. Akanna tak liwak malah natama pikihammu, akataya bibik hoti diande kuam. Indoh ya bibik hotinna toilang kakalebuan na Parisi, anna toilang kakalebuan na Saduki kuam. Lan jagai manapa dana nakada keiko. Katampasanna, naisan nasan pole pasikulan na nawa. Taya ya bibik hoti si dipake mak hoti na waam. Sapok setongan na indoh ya pepak guhan na tuilam Parisi, anna tuilas Saduki la dijagai. Puhai ya to, lekba umpang Yesus lako lembana Kaisarea Filipi. Mulai lalam, nekutanan lako pasikolan na nawa. Situhuk turak na tau, men na diwan na nak mentolino. Ya na timbain nawa. Den tau muuai, Yohanes to Simantedo tubo sule, den muuai. Nabi Elia sule-sule. Dan duka muai, Nabi Ermia tubo sule. Anna piha muai, mesa Nabi Sengak tubo sule. Ya mekutanaul laku pasikolan na nawa. Maka susi, ya aka ikut sangayan na. Tapana timba Simon Petrus nawa. Ikon toto dilantik lame pasalama, anak na puang ala ta'ala debata tubo. Ya nawa puang Yesus. Kehongkok kuan namau Pak Simon, anak na Yunus, akatai ya hupatau umpai sani kuitin tulak mutemo, sapok mak kali ambeku ya wasuhuga umpalo saiko. Dadi, tentomaiku sangainko Petrus, kalembasanna batu longkah him. Anna ya wonen de batu, laku pake dek kakalebuan na umakku. Anna kakalebuan niatoo, tak ya lamala nataloi kamateam. Ana laku padokuangko li supalakmu pegontinna kapahentaanna suhuga. Yaitu umpe kadakian nila nindelino, ya sian toduka na pekadakian puang ala ta'ala. Ana yaitu umpe mapian nila nindelino, ya sian toduka na pemapian puang ala ta'ala. Ana mane mua ampasikulanna? Moila menna talun tulasan niak mua, yanto indoto nalanti puang ala ta'ala lame pasalama. Watue tanto, ana napahandui puang Yesus umpai sani loppo pasikolanna dionen do kamapi di salana pendudun nawa tak mala talalangan na Yerusalem anna lana pahuaya pandahaam matulunna to Yahudi anainggan na kapala sando sola tau latta pepondongan na Musa lambi lana pateye. Sapo ilan na lo katalunna la dipanti bangon na sule dio mayalak na tomate. Tapa na babaisiah lo Petrus umpele-pele solana ananawani daun pak kada susi depata. Lata dito na pahuay ko puang ala ta'ala kahakahaya to'o. Lana pasikan bela hako to'o. Yang penggihiin Petrus ananawani. Talai ko lao setam. Ulawai ko pengkehanganku. Akataya iko pa elok na puang ala ta'ala umpikki. Sapu angga iko pikia hupatau ilam penawammu. Anamane mak tulak laku pasikolan nanawa. Menna-menna melo untuhu ya. Pahalo lau lapak pa elok kalena. Anang pasang kaju sitam benna. Anana tuhu ya. Aka menna-menna umpak kadua-dua ikatuan dilino. Tau ya to'o. Tak ya lo lambi katua sule lako salako lakuna. Sapo menna-menna ahuk mate akana tuhu ya. Tau ya to'o. Lo lambi endo katua sule lako salako lakuna. Tak deng gunana lako mensa tau. Mui la mampuan ninggan ni sinna lino. Kila saga hi sungakna. Aka setonganna. Tak ya dembalain na sungak na hupatau. Aka kau to disangai anak mentolino. Lasulia na ponnoi kamatandian na ambeku. Analana tuhu ya inggan na malaikatna. Waktu eta to'o. Laku palambi ibuana si tuhu pak pogosan na hupatau si mesa-mesa. Setongan-tongan na. Dengkuak to diohe entemo. Tak pila mate. Annamuitan anak mentolino. Sule mendadi to mahaja. Mak pahentai langkah pahentaan na.